Baiat. Aqabah yang pertama artinya pembaiatan berjanji. Beberapa orang berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Islam. Dan baiat Aqabah yang pertama ini adalah terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali lagi dari Taif. Kemudian setelah itu beliau menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah, dan akhirnya beliau pada tahun ke-11 dari kenabian. Ingat, 11 dari kenabian. Maka beliau mendengar ada orang-orang dari kota Yathrib, dulunya Yathrib, sekarang kota Madinah, yaitu dari kaum Khazraj. Khazraj ada 6 orang. Mereka itu berjumlah 6 orang, dan akhirnya mereka masuk dalam agama Islam setelah ditawari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Didakwahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Dari 6 orang tersebut ialah As'ad bin Surarah, kemudian Auf bin Al-Harith, kemudian Mu'adz bin Al-Harith, ini 2 bersaudara, kemudian Rafi' ibn Malik, kemudian Ubadah ibn Samit, kemudian Zakwan bin Abd Qais. Ini 6 orang ini yang mereka dari kaum Khazraj. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, di kota Madinah yang asalnya namanya Yathrib ada kaum Aus dan Khazraj. Mereka ini asalnya 2 bersaudara. Kemudian mereka berperang. Berperang sampai hampir 120 tahun berperang. Lama. Peperangan antara kabilah. Peperangan antara 2 saudara. Kaum Aus dan kaum Khazraj. Kaum Khazraj ini sudah sampai tahun ke-5 dari sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis pada waktu itu berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul sekitar 8 tahun. 8 tahun. Saya tulis-tulis aja biar enak. Perhatikan, tadi saya katakan Aus dan Khazraj adalah 2 bersaudara. 2 bersaudara, kemudian terjadi peperangan di antara mereka hampir 120 tahun. Ini artinya peperangan 120 tahun. Dan 5 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 tahun sebelum hijrah, terjadi peperangan besar yang disebut dengan peperangan Bu'ats. Di sini banyak terjadi terbunuh di antara 2 kabilah ini. Paling banyak terbunuh. Ini 5 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berarti sama dengan tahun ke-8 dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun ke-8 terjadi peperangan namanya peperangan Bu'ats. Yang mana dalam peperangan ini kaum Khazraj sangat banyak terbunuh dari mereka, dan juga kaum Aus. Dan nanti peperangan ini penting, karena inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam peperangan ini banyak terbunuh dari pemimpin-pemimpin kaum Aus dan Khazraj. Tinggal yang tersisa hanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Ini penting kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW nanti berhijrah ke kota Madinah, ya, akhirnya karena pemimpin-pemimpin ini sudah tidak ada, maka tidak banyak yang menentang beliau. Nah, itu. Itu adalah hikmah dari peperangan Bu'ath. Dan di sini kita pelajari bahwa kita tidak tahu takdir Allah yang terbaik untuk kita kapan. Gak tahu kita. Kita hanya mengikuti takdir Allah Subhanahu wa taala, berusaha, bertawakal, kita tidak tahu. Ya, paham sampai sini para ikhwah? Jadi ceritanya ada Aus dan Khazraj, dua orang bersaudara, kemudian mereka mempunyai keturunan-keturunan menjadi kabilah Aus, menjadi kabilah Khazraj. Ya. Kemudian karena persengketaan akhirnya terjadi peperangan selama berapa? 120 tahun. Peperangan yang paling bersejarah dan paling ada dampaknya dalam sejarah Islam, yaitu terjadi peperangan namanya peperangan Bu'ath. Terjadinya 5 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan ini banyak dari pemuka-pemuka kaum Aus dan Khazraj yang meninggal, yang mati di medan pertempuran ini. Tinggal satu, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang nanti dia ini tidak sanggup untuk kekuasaannya karena dia pemuka dari kaum Khazraj. Dia tidak sanggup untuk kekuasaannya diambil, akhirnya dia menjadi munafik. Inilah pemimpin orang munafik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang saya ingin ambil kisah di sini adalah yaitu lihat dari zaman tahun ke-8 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak tahu takdirnya. Tetap saja beliau berdakwah. Tahun ke-10 dari kenabian meninggal Khadijah. Ya. Kemudian pamannya Abu Talib. Semakin lemah beliau. Ke Taif ditolak. Ya, ke Taif ditolak. Kemudian kembali lagi ke Mekah dalam keadaan dijamin aman oleh seseorang. Akhirnya beliau tetap berdakwah. Tetap saja berdakwah. Sampai akhirnya tahun ke-11 datanglah orang-orang dari kaum Khazraj. Ada 6 orang. Asad bin Zurarah, kemudian Auf ibn Harith, Mu'ad ibn Harith, kemudian Abdul Qais, Sa'ad bin Abi Qais, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian ada 6 orang pokoknya. Ya, 6 orang ini yang akhirnya masuk Islam. Pertanyaan timbul, kenapa orang ini masuk Islam dengan mudah? Orang-orang kafir Quraisy susah masuk Islam. Karena tadi, mereka sudah bosan dengan peperangan. Lihat hikmahnya subhanallah. Mereka bosan dengan peperangan. Kata mereka, kalau seandainya kami beriman dan menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan engkau bisa mengumpulkan dua ini, maka engkau akan menjadi pemuka. Menjadi pemuka di antara kami. Itu satu penyebab mudahnya Khazraj masuk Islam. Ya, pada tahun ke-6 Hijriah. Kemudian setelah itu ke-11 Hijriah ke-11 dari kenabian maksudnya. Kemudian setelah itu sebab yang kedua, kaum Khazraj mudahnya, ada berapa orang tadi yang masuk Islam? Ada 6 orang yang masuk Islam. Mudahnya mereka ini masuk Islam. Kenapa? Karena para ikhwah, mereka di kota Yathrib bertemu dengan Yahudi, bergaul dengan Yahudi. Yahudi memberitahukan bahwa akan ada nabi di akhir zaman. Yang mana kalau kata Yahudi, kalau Nabi itu muncul, kami akan membelanya. Dan kami akan berperang dengannya. Sebagaimana kaum Ad dan kaum Samud berperang. Artinya benar-benar ditolong oleh Yahudi ini. Nah, ketika 6 orang ini ditawari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam, maka 6 orang ini mengingat cerita Yahudi. Inilah Nabi yang dijanjikan. Ayo kita masuk ke dalam agama ini agar nanti tidak dikuasai oleh kaum Yahudi. Agar Nabi ini nanti tidak dikuasai oleh kaum Yahudi. Paham ini sampai sini? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu 6 orang ini pulang. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pulang ke kota Madinah. Di kota Madinah mereka menyebarkan agama Islam. Maka terjadilah masjid pertama. Di kota Madinah. Yang disebut dengan masjid Bani Zuraiq. Sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-11 Hijriah. Ya. Sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-11 kenabian. Bedakan antara ke-11 kenabian dan ke-11 Hijriah. Hijriah setelah hijrah. Ini kenabian, ya. Masjid pertama, Jumat pertama, masjid pertama yang dilakukan adalah di Masjid Bani Zuraiq namanya. Karena orang-orang sudah pada masuk Islam. Nah, pada tahun berikutnya, tahun ke-12 dari kenabian, ya, 12 dari kenabian, maka datanglah lagi sekitar 12 orang. Nah, ini sudah kumpulan antara kaum Aus dan Khazraj. Ya. 10 orang dari Khazraj, ya, 2 orang dari kaum Aus. Mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan Bai'at Aqabah yang pertama. Paham cerita? Jadi kalau Anda ingat sejarah Bai'at Aqabah yang pertama, ceritanya dari tadi, silahkan ringkas kembali. Ya? Ceritanya itu tadi. Itu Bai'at Aqabah yang pertama, yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat kaum muslimin sebanyak 10 orang dari kota Madinah, 10 orang dari kaum Khazraj, 2 orang dari kaum Aus. Dan kenapa disebut baiat? Baiat artinya perjanjian. Janji untuk setia. Itu namanya baiat. Aqabah. Aqabah artinya adalah gunung yang ada di kota Mekah, tepatnya dekat Mina, yang panjang dan sulit untuk didaki. Karena gunungnya panjang dan sulit untuk didaki. Kenapa dicari tempat itu? Karena agar orang-orang Quraisy tidak datang. Karena kalau datang, mereka akan memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya kaum Khazraj pun akan diperangi oleh siapa? Oleh orang-orang Quraisy. Maka dicarilah Aqabah. Aqabah gunung yang panjang yang sulit untuk didaki. Disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam membaiat mereka. Ini disebut dengan baiat Aqabah yang pertama. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi kejadian yang berkaitan dengan baiat Aqabah yang pertama. Yaitu setelah 12 orang ini masuk Islam, membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pulang ke kota Madinah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang dari pak sahabatnya yang ahli fikih dan ahli baca Quran untuk mendakwahi orang-orang yang ada di kota Madinah, di kota Yathrib waktu itu. Nama sahabat yang diutus itu adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Ini sahabat yang diutus ke kota Madinah bersama 12 orang tersebut. Akhirnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu menjalankan tugasnya dan sukses dalam menjalankan tugasnya. Dengan dakwanya Mus'ab bin Umair masuklah dua orang yang sangat berwibawa dari kaum Aus, yaitu Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair. Sa'ad bin Mu'adz ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika beliau meninggal, arsy-Nya Allah bergetar. Saking mulianya Sa'ad bin Mu'adz. Meskipun demikian, kata Rasulullah SAW, "Lau kana ahadun." Kalau seandainya ada seseorang naja min dhammatil qabr, la naja Sa'ad bin Mu'adz. Kalau seandainya ada seseorang yang selamat dari disempitkannya sebuah kuburannya, karena setiap manusia, siapapun dia, mau beriman, mau tidak beriman, maka kuburannya disempitkan. Hatta takhtalif Allah. Sampai tulang belulangnya menyatu. Ini pemandangan seperti ini membuat kita tentang kehidupan dunia sementara. Tidak abadi, tidak kekal. Ya, membuat hidup kita senantiasa orientasinya akhirat. Bagaimana saya kalau nanti mati? Tadi ada sore orang, saya lagi pusing-pusing baca sejarah, ada orang nelfon, "Ustaz, kami minta jadwal kajian." "Di mana?" Saya bilang, "Di Jakarta, Ustaz." "Taib. Kapan?" "Sabtu Ahad." "Sabtu Ahad gak bisa, sudah full 2018. "Kalau begitu tahun depan, Ustaz." "Jangan, gak usah. Besok mungkin saya mati." Terlalu lama mikirnya 2019. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang kalau mikir seperti ini, para ikhwan, mikir kuburan disempitkan sampai tulang belulangnya menjadi satu, semua yang ada, rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk, semua angan-angan duniawi, hirna, silang, rendah. Maka Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang beliau, "Kalau seandainya ada yang selamat dari penyempitan kuburan, maka niscaya akan selamat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu." Kenapa? Karena ketika beliau meninggal, arusnya Allah bergetar. Saking mulianya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Tetapi tetap saja, orang yang meninggal dan arusnya Allah bergetar, yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, tetap kuburannya disempitkan. Apalagi kita, yang tidak ada jaminan sama sekali. Maka, untuk itu kita siapkan. Untuk itu kita siapkan. Saya pernah menasihati seseorang, saya bilang, seorang yang berbuat maksiat, jangan takut dia dicela manusia. Tapi takutlah siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dosa. Adapun celaan manusia, pujian manusia, itu terbatas. Manusia melihat kita dari luar, ada yang melihatnya yang baik, dia akan memuji. Ada yang melihatnya yang buruk, dia akan mencela. Makanya benar perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, "An-nas ghayatun la tudrak." Manusia sebuah puncak gunung yang tidak akan pernah bisa dicapai. Pujian manusia, perkataan manusia, puncak gunung yang tidak pernah akan bisa dicapai. Tapi yang paling penting bagaimana nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Mus'ab bin Umair sukses. Kenapa sukses? Mengislamkan dua orang. Sa'ad bin Mu'adz, kemudian siapa tadi? Usaid bin Khudair. Beliau ini berdua mas meninggal di peperangan Uhud. Kenapa sukses? Karena dua orang ini pemuka dari kaum Aus, dari Bani Ashal, Bani Abdul Ashal. Dari kaum Aus, dari keturunan Bani Abdul Ashal. Yang mana ketika mereka berdua ini masuk Islam, seluruh orang-orang di bawahnya dari kabilahnya masuk Islam. Subhanallah. Lihat, para ikhwah, sudah menjadi tabiat. Rasulullah SAW di tanah kelahirannya ditolak. Di kota Madinah malah diterima. Dan itulah takdir Allah SWT. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kamu mungkin membenci sesuatu, tetapi Allah membuat di dalam sesuatu yang kamu benci tersebut kebaikan yang begitu banyak. Maka bersabarlah dengan takdir Allah. Karena Allah lebih mengetahui mana yang lebih pantas untuk kita. Asalkan kita tetap bertakwa kepada Allah dan sabar dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan beberapa pelajaran dari Baiat Aqabah yang pertama. Pelajaran yang pertama dari Baiat Aqabah yang pertama yaitu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Dari sisi mana? Siapa yang masih ingat? Kenapa terjadi Baiat Aqabah yang pertama? Dari sisi mana? Yang jeli tadi akadnya. Informasi dari Yahudi. Kaum Khazraj yang pertama kali berbaiat berapa orang? 6 orang. Mereka salah satu sebab kenapa mereka masuk Islam karena mereka dapat kabar dari siapa? Yahudi yang membaca kitab Taurat yang mengabarkan ada nabi terakhir yang akan apabila keluar nabi ini maka kaum Yahudi akan berperang membelanya dan mempertahankannya. Ini pentingnya ilmu agama. Kepada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apalagi kita di zaman syubhat, zaman hal yang banyak samar-samar, kadang-kadang dipoles-poles, akhirnya maksiat, terang benderang maksiat, dilaknat oleh Allah, menjadi indah. Menjadi seakan-akan dimaklumi, dilumrahi. Karena syubhat. Begitu juga syahwat. Dengan segala macam sarana dan prasarana yang kita dapati di zaman sekarang. Terlalu mudah untuk bermaksiat dari sisi syubhat. Maka bentengnya ilmu agama. Bentengnya ilmu agama. Yang kedua, pelajaran dari Baiat Aqabah yang pertama yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu takdir Allah yang terbaik untuk kita. Tugas kita cuma berusaha di jalan yang benar dan bersandar kepada Allah dengan usaha tersebut. Buktinya apa? Siapa yang masih ingat? Cerita yang saya ceritakan tadi. Yaitu adanya peperangan Bu'ath. Adanya peperangan Bu'ath tadi 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah. Itu rupanya tahayyu, persiapan dari Allah agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti hijrah, maka beliau tidak banyak yang menentang. Kenapa? Karena pemuka-pemuka dari kaum Aus dan Khazraj sudah meninggal. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tugas kita ketika berhadapan dengan takdir sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Beramallah, berusahalah. Sesungguhnya seseorang dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Ya, sesuai dengan takdirnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pelajaran yang ketiga dari kejadian Baiat Aqabah yaitu bahwa agama ini adalah agama yang merupakan anugerah dari Allah. Kenapa? Karena dengan datangnya agama Islam, kaum Aus dan Khazraj yang asalnya berperang selama berapa tahun? 120 tahun menjadi bersaudara. Yang itu kalau dibayar dengan uang tidak bisa. Dinar dan perak tidak bisa. Emas dan perak Dinar dan dirham tidak bisa dibayar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi huwallazi fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana." Maka Allah lah yang telah menyatukan di antara hati-hati kalian, yang akhirnya kalian menjadi saling bersaudara. Maka Islam dibangun di atas persatuan. Islam dibangun bukan di atas kebencian. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat. Dari Bai'at Aqabah yang pertama, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketika yang masuk Islam adalah kaum Aus dan Khazraj, yang notabene mereka berada jauh dari kota Mekah, ini menunjukkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dakwah yang khusus, bukan dakwah yang eksklusif, bukan, tetapi dakwah yang umum untuk seluruh manusia. Dan ini menunjukkan bahwasanya benarnya risalah kenabian yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seandainya anggap keadaan terbalik, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam muncul menjadi nabi dan rasul di kota Mekah, kemudian seluruh keluarganya beriman dengan mudahnya, maka orang-orang akan mengira bahwa mereka hanya menginginkan kepemimpinan, kekuasaan. Akan tetapi ketika yang beriman jauh dari Mekah, bukan saudara, bukan kerabat, menunjukkan bahwa kebenaran kerisalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, pelajaran dari Bai'at Aqabah yang pertama, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita semakin mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Bai'at Aqabah yang pertamanya. Dari sisi mana? Perjuangan beliau. Perjuangan beliau yang mendakwahkan Islam. Sampai akhirnya kita mendapatkan dakwah tersebut. Setelah 14 abad yang lalu, kita mendapatkan Islam. Bahkan mendapatkan Islam dengan mudahnya. Ini membuat kita semakin cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kewajiban yang menyempurnakan keimanan. Yang apabila seseorang tidak mempunyai kesempurnaan iman wajib ini, maka dia masih diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidak beriman salah seorang dari kalian. Maksudnya tidak beriman secara sempurna yang wajib. Apa istilahnya? Sempurna yang wajib. Itu ingat istilah dari saya itu. Itu istilah para ulama. Yang apabila seseorang tidak mempunyai kesempurnaan iman yang wajib ini, maka berarti dia masih diancam dengan neraka. Tidak selamat dari api neraka. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai daripada keluarganya, orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Kapan kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita membaca perjuangan beliau mendakwahkan Islam. Setiap musim nunggu orang, nunggu dibicarain satu-satu, ada orang dibicarain satu-satu, subhanallah. Luar biasa. Kita sekarang merasakan indahnya Islam, mudahnya Islam, begitu luar biasa. Begitu saja. Sedangkan ini sebenarnya berdasarkan perjuangan yang begitu luar biasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, pelajaran keenam dari Bai'at Aqabah yang pertama, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemenangan kadang datang pada masa dan keadaan yang tepat. Pada masa dan keadaan yang tepat. Makanya orang-orang yang mengenal betul, mempelajari betul Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan tetap optimis kemenangan bagi umat Islam. Dia akan tetap optimis kemenangan bagi umat Islam. dia akan selalu menunggu-nunggu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ketika ada seorang Yahudi bersembunyi di belakang pohon gharqat. Kemudian pohon tersebut mengatakan, "Ya Muslim, ya Abdullah, ta'al, khalfi Yahudiyun faqtulhu." Wahai Muslim, ayo ke sini. Di belakangku ada seorang Yahudi, bunuhlah dia. Dia menunggu-nunggu waktu itu. Dia sangat yakin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna nasrallahi qarib." Ketahuilah, kemenangan dari Allah dekat. Ya, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiat Aqabah yang pertama membuktikan bahwasanya kemenangan kadang tidak mesti harus di medan pertempuran sekarang. Mungkin depan, mungkin depannya lagi, mungkin di tempat yang lain dia mendapatkan kemenangan. Tetapi tetaplah berusaha dengan benar dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ketujuh dari baiat Aqabah yang pertama yaitu pentingnya tauhid dalam kehidupan seorang muslim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membaiat Aqabah yang pertama, beliau mengatakan, "Ubayyuka ala alla tusyriku billahi syai." Aku membaiat kalian agar kalian tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini syarat mutlak tauhid, syarat mutlak agar seluruh amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama kali dan paling utama dan paling terpenting dari seluruh yang penting adalah dakwah tauhid. Dan ini harus diulang-ulang di tengah masyarakat. Meskipun kita sekarang sudah bersyahadat, dua kalimat syahadat, terus diulang-ulang. Karena dengan tauhid diterimanya amal ibadah. Dengan tauhid syarat sahnya amal ibadah. Yang kedua, dengan tauhid akan tetap istiqamah dalam beramal ibadah. Orang yang ikhlaslah yang tetap istiqamah dalam amal ibadahnya. Dia tidak memikirkan pujian manusia, sanjungan manusia, pemberian harta materi manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang didakwahkan oleh seluruh nabi. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali mereka mendakwahkan, kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan aku, maka sembahlah aku, yaitu Allah tabaraka wa taala. Pelajaran yang kedelapan dari baiat Aqabah yang pertama yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, indahnya dakwah dalam agama Islam. Berdakwah tugas mulia. Waman ahsanu minallahi waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah yang paling baik ucapannya? Tidak ada yang lebih baik dari orang yang mendakwahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat para ikhwah, Mus'ab bin Umair diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Yathrib yang nanti menjadi kota Madinah. Akhirnya seluruh kabilah dari Aus, dari Bani Abdul Ashhal masuk Islam. Berapa banyak pahalanya? Yang mana salah satu orang yang masuk Islam, Sa'ad bin Mu'ad. Yang karena keimanannya Sa'ad bin Mu'ad, ketika meninggal arasnya Allah bergetar. Yang mendapatkan pahalanya siapa? Pendakwahnya, Mus'ab bin Umair. Radiyallahu anhu arzah. Maka para ikhwah, coba kita mempunyai himmah, semangat untuk berdakwah. Dengan segala macam apa yang kita miliki, dengan harta, nih buat masjid, buat sekolahan, nanti ada SD ITK, SMP ITK, SMA ITK, ya. Kemudian membuat pesantren, membuat beramal di dalam sosial media, menyebarkan kebaikan. Itu umur kedua para ikhwan yang dirahmati Allah. Saya sering menyinggung, carilah umur kedua. Karena umur kita cuma 60-70 tahun saja. Ya. Yang sedikit dari kita lebih dari itu, sedikit. Tapi ada umur kedua yang mungkin bisa ratusan tahun kita hidup. Masjid ini, lihat, dibangun oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya. Yang sebagian sudah meninggal. Tetapi masjidnya masih digunakan oleh Allah, oleh kaum muslimin. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ikhwah, inilah orang-orang yang cerdas. Yang benar, sabda Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, orang yang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian, mereka lah orang-orang yang cerdas. Ya, silakan adzan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن berdakwah. Dan kita semua diperintahkan untuk berdakwah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah, serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Ini perintah untuk semua dari kita. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat bagaimana asalnya yang masuk Islam 6 orang. Kan? Kemudian setelah itu pulang ke kota Madinah. Kemudian menyebar keislaman. Hampir semua rumah membicarakan Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Kemudian tahun berikutnya menjadi 12. Gara-gara 6 orang ini tadi. Kemudian setelah itu pulang ke kota Madinah lagi bersama Mus'ab bin Umair dan 12 orang ini. Akhirnya seluruh kabilah Aus masuk Islam. Ini gara-gara dakwah. Dan para ikhwah, seorang muslim tidak boleh mencukupkan hanya ibadah sendirian. Tidak. Dia harus berdakwah agar manfaatnya juga untuk orang lain, bukan hanya diri sendiri. Dia mungkin okay, ahli ibadah, ahli sholat malam, ahli puasa, ahli baca Quran, ahli zikir, iya. Tetapi itu manfaatnya tidak mutaaddi dalam bahasa Arabnya, tidak berlaku pada orang lain, hanya untuk dirinya sendiri. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dari kita bisa memiliki untuk bisa berdakwah. Kalau kita tidak bisa, mungkin anak-anak kita bisa menjadi pendakwah-pendakwah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ke-9 yang terakhir dari Bai'at Aqabah yang pertama, pentingnya mengirim pendakwah ke daerah-daerah. Pentingnya mengirim pendakwah ke daerah-daerah. Dan di zaman sekarang sampai saat ini masih terjadi. Ke daerah-daerah penting. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini banyak para santri yang liburan di sini. Saya katakan, antum sekalian ini adalah kawadir, kader-kader dari daerah. Mas'uliyatukum kabirah. Tanggung jawab antum sekalian itu besar. Karena umat Islam menunggu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah. Agar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar sebagian dari kaum muslimin pergi menuntut ilmu. Kemudian nanti pulang untuk mengajari kaumnya, liyatafaqahu fid-din. Tsumma liyunziru qaumahum. Kemudian setelah itu memperingatkan kaumnya. Jadi keluarnya seseorang dari daerahnya itu adalah tanggung jawab di pundaknya agar nanti ketika pulang mengajari umatnya. Ini bukan hanya sekedar sekolah di Jawa, tidak. Tetapi dia ada tanggung jawab bagi umatnya untuk didakwahi olehnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyunziru qaumahum waliyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Agar umatnya mendapatkan peringatan sehingga beribadah yang benar, berakidah yang benar, bermuamalah yang benar akibat kader-kader tadi yang diutus. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sangat penting sekali untuk dinasihatkan kepada para santri. Adik-adik saya ini yang sedang belajar, ini bukan hanya sekedar sekolah, tapi ini adalah tanggung jawab yang nanti kalau pulang akan berdakwah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang masuk kepada Bai'at Aqabah yang kedua. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tahun ke-13 Hijriah, ke-13 dari kenabian, tahun terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah sebelum berhijrah. Tahun ke-13 dari kenabian. Maka berkumpullah 73 orang dari kaum Ansar. Kemudian mereka mengatakan, "Hatta mata nadharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutradu fi jibal Makkah?" Orang tersebut dari kaum Ansar mengatakan, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah SAW diusir dan dilanda rasa takut di kota Mekah. Inilah penyebab baiat Aqabah yang kedua. Ketika iman sudah masuk ke dalam diri seseorang, maka mereka akan membela simbol-simbol keimanan. Di antara simbol-simbol keimanan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di musim haji mereka berjanji untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka akhirnya masuk bersama orang-orang musyrik pada waktu itu. Menunaikan ibadah haji sampai jumlah mereka 500 orang. Dalam artian yang haji waktu itu 500 orang, 73 yang sudah masuk dalam agama Islam. Mereka datang ke kota Mekah. Karena kalau seandainya tidak bersama orang-orang yang menunaikan ibadah haji, mereka susah untuk masuk kota Mekah. Akan ditanya. Ya, akan ditanya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan bersama mereka pada waktu itu adalah seorang da'i yang luar biasa tadi, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa aradah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya mereka pun sebanyak 73 orang berkumpul di Aqabah. Aqabah yang dimaksud di sini adalah Aqabah yang dekat dengan Jamratul Ula. Dan mereka berkumpul pada hari-hari tasyrik di kota di Mina. Akhirnya mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Baiat yang kedua ini berkaitan dengan Rasulullah SAW mengatakan, kamu baiat kepadaku untuk mendengar dan taat ketika bersemangat dan malas. Maksudnya Rasulullah SAW membaiat mereka agar senantiasa taat dan patuh kepada pemimpin, meskipun dalam keadaan malas ataupun dalam keadaan semangat, tetap taat dan patuh. Kemudian yang kedua, menafkahkan harta ketika sulit dan mudah. Ini baiat yang kedua. Rasulullah SAW membaiat mereka agar tetap bersedekah, menafkahkan harta ketika sulit dan mudah. Kemudian yang ketiga, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan yang mencegah dari yang mungkar. Ini baiat yang ketiga. Kemudian yang keempat, tidak berbicara di jalan Allah dan tidak takut kepada orang yang mencela. Maksudnya tidak untuk berbicara selalu di jalan Allah, mengajak kepada jalan Allah, dan tidak takut kepada siapapun. Kemudian yang keempat, yang kelima, yaitu hendaknya menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana menolong anak istri mereka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika sudah terjadi baiat tersebut, maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada syaitan menyeru bahwasanya, wahai penghuni-penghuni rumah di kota Mina, di daerah Mina, yaitu orang-orang musyrik Quraisy, maukah kalian kuberitahukan bahwa muzammam, orang yang tercela, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata iblis ini, dan orang-orang yang keluar dari agamanya berkumpul bersamanya untuk memerangi kalian. Ini tugas iblis. Salah satu profesi iblis mengadu domba. Ketika kaum Ansar yang berjumlah berapa tadi? 73 sudah membaiat, keluar iblis. Keluar kemudian menyerukan suara. Wahai kalian penduduk orang-orang Quraisy, orang-orang yang ada di Mina. Apakah kalian tidak melihat nih? Yaitu seorang yang tercela, menunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang berkumpul dengan orang-orang yang murtad dari agamanya untuk memerangi kalian, padahal tidak ingin memerangi, hanya sekedar ingin membaiat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu ada seorang yang bernama Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah. Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah. Kata Abbas, "Ayo kita perang." Ya, karena mereka sudah banyak. Ayo kita perang. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma umirna bihadza." Kita tidak diperintahkan untuk ini. Kenapa? Karena waktu itu di Mekah para nabi dan para sahabatnya baik dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar sedikit. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kita belum diperintahkan untuk berperang." Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa berperang bukan modal nekat. Harus dengan orang yang dengan kepala yang cerdas, dengan persiapan, ya, terutama persiapan keimanan. Nah, ini cerita tentang baiat Aqabah yang kedua. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hikmah-hikmah dari baiat Aqabah yang kedua. Satu, hikmahnya adalah baiat Aqabah yang kedua, yaitu baiat Aqabah yang penting karena setelah itu terjadi peperangan Badar. Baiat Aqabah yang kedua adalah baiat Aqabah yang penting karena setelah itu terjadi peperangan Badar. Jadi mungkin perang Badar kejadiannya lebih diingat oleh kaum muslimin. Tapi sebenarnya di balik perang Badar ada apa? Baiat Aqabah yang kedua. Itu dia. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membicarakan tadi jenis-jenis baiat, perkara-perkara yang dibaiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah mensedekahkan harta, walau dalam keadaan sulit atau dalam keadaan lapang. Para ikhwan, di sini pelajaran menarik, yaitu pentingnya bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang kaya yang bersedekah lebih utama dibandingkan miskin yang bersabar. Orang kaya yang bersyukur bersedekah lebih utama dibandingkan orang miskin yang bersabar. Antum kalau dipilih, pilihan dua choice gitu. Mau kaya bersyukur atau miskin bersabar? Mau mana? Udah pasti kaya bersyukur ya. Gak ada yang miskin bersabar, gak ada ya? Gak ada. Para ulama mengatakan salah satu hujjah atau alasan kenapa kaya lebih utama dibandingkan miskin yang bersabar? Kaya bersyukur, bersedekah lebih utama dibandingkan miskin yang bersabar. Salah satunya masalah ini. Bahwa ketika Rasulullah SAW membaiat kaum Ansar yang ada 73 orang. Dan salah satu poin benet dari kaum dari baiatnya tersebut adalah mensedekahkan harta tatkala lapang ataupun tatkala sulit. Kenapa? Karena sedekah adalah tanda kekayaan lebih utama dibandingkan kemiskinan. Kenapa? Berjihad tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan harta. Bahkan di dalam Al-Qur'an banyak ayat disebutkan alladzina yunfiquna alladzina yujahiduna bi amwalihim. Orang-orang yang berjihad dengan harta mereka dulu, baru dengan nyawa. Ini menunjukkan kedudukan harta lebih utama dibandingkan kedudukan kemiskinan. Ada sekitar berapa ayat? 9 ayat yang berbicara tentang jihad, semuanya berbicara tentang berjihad di jalan Allah dengan harta dahulu sebelum nyawa. Nah, makanya para ikhwah, baiat yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bersedekah walau dalam keadaan sulit atau lapar. Yang ketiga, salah satu poin dari baiat, siapa yang masih ingat? Yang ketiga, poin baiatnya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini penting para ikhwah, amar ma'ruf nahi mungkar, kedudukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah kaum muslimin. Di tengah kaum muslimin yang paling terkecil, suami istri, orang tua anak, ya, kerabat, saudara, saudari, kakak adik, paman bibi, keponakan, sepupu, sampai tetangga dengan tetangga, sampai harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kalau seandainya tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang ada adalah kekacauan. Yang ada adalah kekacauan. Dan perhatikan, persatuan yang tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka persatuannya semu. Maka ada slogan, sudahlah yang penting kita nyatu dulu, musuh kita orang kafir. Ya bagaimana kalau di samping kita menghina Aisyah radhiyallahu anha? Menghina ibunda kita. Di mana kalau samping kita ada orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala? Minta kepada Husain, minta kepada Fatimah. Apakah kita maafkan yang seperti itu? Tidak bisa. Inilah yang kadang-kadang sulit dipahami oleh sebagian kaum muslimin yang dilakukan oleh para ustaz-ustaz Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermanhaj salaf. Mereka senantiasa sering melakukan namanya tasfiyah. Tasfiyah itu adalah membersihkan apa saja yang menyimpang dari agama yang ada di tengah kaum muslimin. Membersihkan. Ya. Makanya terlihat kadang-kadang, oh musuh Yahudi Nasrani depan kita, ente sibuk dengan kaum muslimin. Katakan ini bid'ah, ini syirik, ini. Padahal agama akan tegak ketika terjadi ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dan saya pesan, persatuan tidak akan awet apabila tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar di tengah kaum muslimin. Yang penting nyatu, yang penting Islam, yang penting syahadat. Enggak, harus ada di samping yang penting syahadat, yang penting Islam, harus ada amar ma'ruf nahi. Dan itulah kenapa Rasulullah SAW membuat poin baiatnya adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tentang keistimewaan kaum Ansar. Salah satu keistimewaan kaum Ansar adalah orang yang banyak pahalanya. Berjihad. Orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, adapun kaum Ansar duduk-duduk di kota Madinah karena ada alasan yang akhirnya mereka tidak bisa berjihad tapi mereka dapatkan pahalanya. Itu satu keutamaan kaum Ansar, banyak pahalanya. Yang kedua, tidak ada yang mencintai kaum Ansar melainkan orang-orang beriman. Ini kecintaan ini salah satu keistimewaan kaum Ansar. Dan tidak ada yang membenci kaum Ansar kecuali orang munafik. Karena mereka yang pertama-tama membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah dari luar Mekah, yaitu kaum Ansar. Kemudian yang ketiga, keistimewaan kaum Ansar adalah tanda iman mencintai kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Kemudian pelajaran dari baiat Aqabah yang kedua, yang keberapa itu, yang kelima, ya, yang kelima. Jadi yang pertama tadi yang berkaitan dengan bahwa baiat Aqabah yang kedua momen terpenting karena di belakangnya ada perang Badar. Yang kedua pelajarannya adalah bahwa pentingnya bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang dibaiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kedua. Yang ketiga yaitu pentingnya atau kedudukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, yang keempat adalah keistimewaan kaum Anshar. Yaitu banyak pahalanya. Kemudian setelah itu yang mencintai kaum Anshar adalah tanda keimanan, yang membenci kaum Anshar adalah tanda kemunafikan. Kemudian yang kelima, pelajaran dari Baiat Aqabah yang kelima, yang kedua pelajarannya adalah yang kelima, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebenaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Sudah saya singgung tadi. Yang masuk Islam bukan dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun, 13 tahun di kota Mekah, yang beriman hanya sedikit. Ternyata ketika terjadi Baiat Aqabah yang pertama, Baiat Aqabah yang kedua, maka kaum muslimin dari luar kota Mekah banyak, lebih banyak daripada kota Mekah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam benar. Karena kalau seandainya yang masuk Islam adalah dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, maka orang akhirnya akan mudah masuk dalam agama Islam. Tetapi ketika yang masuk Islam dari kota Madinah lu jauh 450 kilo dari kota Mekah, ya, maka itu menunjukkan kuasa Allah yang memberikan hidayah. Nah, disitulah benarnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kesembilan yaitu perkataan tadi. Ketika ada iblis yang mengatakan tadi apa? Siapa masih ingat cerita iblis tadi? Nah, wahai kaum penduduk kota Mina, ini ada orang yang tercela dan orang-orang yang murtad, mereka ingin memerangi kalian. Ayo keluar. Maka siapa yang berkata? Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah mengatakan, ayo kita berperang wahai Rasulullah, melawan kaum orang-orang kafir Quraisy. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kita belum diperintahkan untuk berperang. Pelajaran dari ini adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus beriman bukan dengan perasaan tapi berdasarkan wahyu. Ya, harus beriman bukan dengan perasaan akan tetapi berdasarkan apa? Wahyu. Jadi perasaan kita waktu itu kalau laki-laki kan kalau ditantang, ayo, ayo. Tapi wahyunya belum datang. Kita belum diperintahkan untuk berjihad pada saat itu. Wahyunya belum datang. Dan ini juga pelajaran bagi kaum muslimin yang lemah-lemah. Ya, bahwasanya jihad harus dengan nas. Bukan hanya modal semangat. Harus dengan dalil yang tegas, bukan hanya sekedar modal semangat, ya, jadi pengantin bidadari, bukan. Harus modal wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus di atas ilmu jihadnya, bukan hanya sekedar modal semangat. Nah, selesai para ikhwan yang dirahmati oleh Allah untuk baiat pertama dan baiat kedua, baiat Aqabah pertama, baiat Aqabah yang kedua. Insyaallah ta'ala pada pertemuan akan datang kita membahas tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau boleh saya runut pada ikhwah, tahun ke-10 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal Khadijah Abu Talib. Kemudian beliau pergi ke Taif. Kemudian setelah itu di Taif ditolak, disakiti. Akhirnya Allah memberikan semacam kegembiraan agar tidak selalu sedih, yaitu dengan peristiwa Isra Mi'raj tahun ke-10. Setelah Isra Mi'raj beliau mendapatkan sholat. Kemudian tahun ke-11 terjadi apa? Terjadi apa? Tahun ke-11 kenabian. Baiat Aqabah yang pertama. 12 orang membaiat Rasulullah SAW pada akhirnya. Tahun ke-12 dari kenabian terjadi apa? Hah? Hah? Baiat Aqabah yang pertama, Afan. Yang pertama ya. Tahun ke-11 masuk Islam berapa orang? 6. Tahun ke-12 masuk Islam berapa orang? 12. Itulah baiat Aqabah yang pertama. Tahun ke-13 dari kenabian, tahun terakhir Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, maka terjadilah baiat Aqabah yang kedua. Berapa orang yang membaiat beliau? 73. Ah, begitu ceritanya. Berarti sudah hampir setengah dari sejarah kenabian kita sudah pelajari. Mudah-mudahan mempelajari ini termasuk tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan tentang hikmah alasan diutusnya sahabat Mus'ab bin Umair yang ahli Quran dan fikih. Apakah ini bisa menjadi salah satu penjelasan bahwa dakwah masyarakat diwajibkan kepada ahli ilmu yang menguasai ilmu Al-Quran dan fikih? Dari Aisyah di Waina. Barakallahu fik. Wa fik barakallahu. Ini sahabat Quran radio, sahabat Quran, mereka sangat semangat mendengarkan kajian fikih sejarah Nabi. Dan mereka ini berada di Jayapura, sahabat radio, sahabat Quran. Dan mereka, saya waktu ke Jayapura, saya temui pembawa acaranya. Ya, biasa saya cuma mendengar suara antum dari radio katanya. Sekarang saya melihat langsung. Saya bilang sama saja kan? Iya, sama saja kayaknya. Tapi lebih sangar kalau dilihat langsung. Baik, Bapak Ibu, Ibu Aisyah dari Waina, maka jawabannya adalah iya, berdakwah harus dengan ilmu. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, yang diutus siapa? Mu'adz bin Jabal. A'lamu ummati bihalal wal haram. Umat Nabi Muhammad SAW yang paling paham tentang halal dan haram. Makanya sayang, para ulama sering mengatakan tidak boleh seseorang masuk ke dalam medan dakwah yang tidak berilmu. Seorang yang tidak berilmu tidak boleh masuk ke dalam medan dakwah. Dia harus berilmu. Ilmu yang paling utama ilmu tentang Al-Quran. Di zaman sahabat, kalau orang sudah hafal Quran, bukan hanya sekedar hafal para ikhwah, tapi hafal dan memahami apa isinya. Nah, itulah bedanya para sahabat dengan dulu. Kan Abdullah bin Abbas bercerita, kami belajar Al-Quran, ya, tidaklah kami melewati satu ayat kecuali, tidaklah kami berpindah kepada ayat yang lain kecuali kami bisa membacanya, memahami maknanya, mengetahui tafsirnya dan mengamalkannya, baru pindah ke ayat yang lain. Itu yang disebut dengan qari' di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hafal Al-Qur'an. Makanya ketika Nafi' bin Harith rahimahullah menjadi gubernur di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian waktu itu Umar bin Khattab pergi ke Usfan Persia, kemudian Nafi' bin Harith gubernur Mekah di zaman beliau pergi juga ke Usfan, ketemu di situ. Umar bin Khattab nanya kepada gubernurnya, wahai Nafi', engkau tinggalkan kota Mekah, yang menggantikanmu sebagai gubernur PLT siapa? Ya, maka Nafi' mengatakan Ibnu Abza. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Man Ibnu Abza?" Siapa itu Ibnu Abza yang engkau jadikan gubernur di kota suci, kota paling tersuci di dunia? Maka kata Nafi' bin Al-Harith, "Maulan min mawalina." Dia adalah mantan budak dari budak mantan budak-budak kita. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Istakhlafahu maulan? Engkau menyuruh seorang mantan budak menjadi gubernur di kota Mekah lagi? Ada apa dia?" Maka Nafi' mengatakan, "Innahu qari'un likitabillah wa 'alimun bil fara'id." Dia adalah orang yang qari', terhadap Al-Quran. Ingat kata-kata qari tadi. Bukan hanya sekedar hafal. Hafal, memahami maknanya, tafsirannya, dan mengamalkannya. Dan alimun fil faraid. Dan paham tentang ilmu ahli waris. Artinya, kenapa dua ini, Quran dengan ilmu waris? Quran berarti dia paham hubungan dengan Allah. Ilmu waris berarti paham hubungan dengan manusia. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat disebabkan Al-Qur'an ini orang-orang, dan Allah akan merendahkan disebabkan Al-Qur'an. Allah akan merendahkan orang-orang disebabkan Al-Qur'an. Allah akan mengangkat orang-orang disebabkan Al-Qur'an, merendahkan orang-orang disebabkan Al-Qur'an. Mengangkat orang-orang disebabkan Al-Qur'an karena dia dekat dengan Al-Qur'an. Merendahkan orang-orang disebabkan Al-Qur'an karena dia jauh dari Al-Qur'an. Maka berdakwah harus dengan ilmu agama. Ya, dengan ilmu agama. Baik. Barakallahu fiik, mohon doa untuk keluarga ulun yang sedang sakit stroke ringan, jazakallahu khairan. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa semoga yang mendapatkan penyakit dari kaum muslimin, terutama yang khusus yang memintakan doa, agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas mudhhibil ba's isfi anta syafi la syifaa illa syifaa syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Tapi ingat, permintaan-permintaan doa seperti ini hukumnya boleh, tapi yang lebih utama berdoa sendiri karena di dalamnya terdapat rasa tawakal kepada Allah. Seorang ibu-ibu, waktu saya ngisi di Sultan Adam di masjid, ada minta sesuatu. Ustaz, mohon maaf, tolong ruqyah anak saya. Saya mohon maaf bu, saya tidak meruqyah bu. Bukan tidak bisa, tetapi saya tidak meruqyah. Karena kalau saya buka praktek ruqyah, tidak ada kajian malam-malam. Yang ada orang ngantri. Maka pada ikhwah, Ustaz kasihan anak saya, dia kesurupan. Kesurupan singa Majapahit. Saya bilang, bu mohon maaf, kesurupan ibu lebih tepat untuk mendoakannya. Nah di sini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang seorang orang tua ketika anaknya sakit, langsung dibawa kepada orang saleh. Boleh, tidak terlarang. Asalkan yang mendoakan dengan doa yang baik dan benar. Tidak terlarang. Tetapi gunakan kans kesempatan yang ada pada diri Anda sebagai orang tua. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat, la syakka fihi." Tiga doa yang dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul walid li waladi. Doanya orang tua untuk anaknya. Kenapa demikian? Karena ketika kita berdoa untuk kepentingan kita, itu rasa tawakal kepada Allah lebih kuat. Dan subhanallah para ikhwah, orang kalau sudah ditimpa musibah, kesulitan, itu kadang-kadang nikmat. Makanya sebagian para sahabat kadang-kadang mencari kapan sakit. Kenapa? Karena ketika sakit dia benar-benar sudah tidak bisa ngapa-ngapain kecuali bersandar kepada Allah. Minta bantuan sana, bantuan sini, bantuan kanan, kiri, depan, belakang, ya. Tidak bisa. Yang ada hanya minta bantuan kepada Allah. Ada perkataan yang menarik dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, "Innal karba idza syadda wa tanaha wa ta'azama hasala lil 'abdi al-ihyas an kashfihi min jihati al-makhluqin fata'allaqa qalbuhu billahi wahda." Sesungguhnya hati, sesungguhnya kesulitan apabila semakin sulit, semakin memuncak, semakin besar, maka yang ada pada diri manusia adalah putus asa, minta bantuan kepada makhluk untuk jalan keluar. Putus asa dia. Tidak bisa, dengan hartanya enggak bisa, dengan koliga enggak bisa, dengan jabatannya enggak bisa, minta bantuan dari makhluk tidak bisa. Kalau sudah itu ada, dan itu yang kadang-kadang hilang dari diri kita. Fata'allaqa qalbuhu billahi wahda. Pada saat itulah hati kita bersandar kepada Allah. selama ini sebagian orang yang terkena kesulitan, musibah, problematika hidup, oh saya masih ada kawan, saya masih ada ini, saya masih ada ini. Sandar kepada Allah. Sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berapa kali mendapati kawan-kawan yang belum dikaruniai anak. Saya bilang, pasti istri antum stres ya. Apalagi kalau ke rumah mertua. Kadang-kadang dicemberuti mertua. Karena belum dapat cucu mertuanya. Maka saya katakan, sudah sandarkan saja sama Allah. Tetap berobat, tetap berusaha, tapi sandarkan kepada Allah. Ini yang kadang-kadang hilang dari diri kita. Bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu akhirnya bersandarlah, bergantunglah hati hanya kepada Allah semata. Kalau sudah bergantung hati kepada Allah, itulah yang diinginkan oleh Allah. Maka wa man tawakkala 'alaihi kafa. Siapa yang bersandar kepada Allah, Allah cukupkan kehidupannya. Wallahu alam. Ada hadis tentang orang miskin masuk surga terlebih dahulu dari orang kaya. Apakah orang kaya yang rajin sedekah tetap terakhir juga masuk surganya? Makanya saya tadi nanya, pian hendak mana? Mas miskin bersabar atau kaya bersyukur? Maka jawabannya adalah sebagaimana yang pertanyaan ini ditanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau ditanya, ayyuhuma afdal, al-ghaniyu syakir amil faqir sabir? Mana yang lebih utama? Kaya bersyukur, miskin bersabar. Beliau mengatakan, hum fil fadli sawa. Mereka huma fi fadli sawa. Mereka kedua-duanya di dalam kemuliaan sama. In istawaya fit taqwa, istawaya fit darajah. Jika sama-sama bertakwa, maka sama-sama di dalam derajat. Ya, karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Saya dan istri belum lama mengenal dakwah sunnah ini. Alhamdulillah, mohon doakan kami agar istiqamah dan mohon doakan juga agar orang tua saudara kandung kami mendapatkan hidayah seperti kami. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa semoga kita mendapatkan istiqamah di dalam iman, di dalam Islam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agama kami. Bolehkah mengadakan acara ceramah di malam tahun baru Masehi? Takutnya dikhawatirkan itu merupakan bentuk perayaan tahun baru Masehi. Kalau seandainya ceramahnya biasa dilakukan di malam kebiasaan, misalkan malam tahun baru tadi malam apa? Malam Senin. Kebiasaannya malam Senin kajian, maka tidak mengapa, lanjutkan saja. Ya. Adapun mengadakan acara ceramah malam tahun baru daripada mereka main petasan, musik, kemudian mabuk, pacaran, berzina, mendingan, maka ini bukan dari agama Islam. Itu agama daripada dan mendingan. Ya. Dan berapa banyak perbuatan-perbuatan mengada-ngada dalam agama akibat daripada dan mendingan. Itu dia. Dan saya tadi pagi ceramah di Matapura. Saya katakan, tidak perlu orang Islam mengatakan, saya Muslim, saya tidak merayakan tahun baru. Ente sekarang berarti menyebarkan tahun baru. Enggak perlu mengatakan itu. Anggap hari biasa. Tidak perlu mengatakan, saya Muslim, saya tidak merayakan tahun baru. Siapa juga yang nanya? Enggak perlu. Kalau ingin ya menyebutkan, sebutkan hukumnya. Dengan dalil-dalilnya. Jelaskan dengan baik. Adapun slogan-slogan seperti itu sama dengan mengabarkan bahwa ada tahun baru. Lihat, saya termasuk orang yang tidak suka membanding-bandingkan. Tapi Ini yang terjadi di Arab Saudi. Karena di Indonesia pun banyak kebaikan, di Arab Saudi banyak kekurangan. Tetapi ini yang terjadi di Arab Saudi. Di Arab Saudi enggak ada, biasa. Orang masuk sekolah, orang keluar, orang masuk masjid. Enggak ada. Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang harus dihebohkan dengan tahun baru. Tahun barunya orang kafir. Kita orang muslim enggak ada urusan. Lakum dinukum waliyadin. Enggak perlu juga saya muslim, saya tidak merayakan tahun baru. Ente sekarang ngangkat-ngangkat tahun baru. Orang akhirnya jadi tahu. Udah biarkan saja. Itu hari raya mereka, itu hari keagungan bagi mereka, itu hak mereka. Lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ana bari'un mimma a'mal. Ana bari'un mimma ta'malun. Wa antum bura'u mimma a'mal. Aku berlepas diri dari apa yang kalian perbuat dan kalian berlepas diri dari apa yang aku perbuat. Sudah tidak perlu disibukkan ya dengan berbagai macam. Kecuali kalau ingin memberikan nasihat. Dalam artian sebutkan dalilnya. Diharamkan untuk ikut dalam perayaan hari raya orang kafir dan hari-hari khusus orang kafir. Ya, dalilnya A, B, C, D, D. Gak perlu mengatakan saya muslim, saya tidak merayakan tahun baru. Gak perlu. Ya, orang tidak akan baper gitu. Demikian. Wallahu alam. Ini yang bisa sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.